Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasih Allah sekalian, alhamdulillah, akan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang azawajalla atas segala nikmat limpah kurnia yang berikan kepada kita. Terima kasih nikmat iman dan Islam, dan juga taufik dan hidayahnya untuk kita terus menerus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT juga menjadikan kita hamba-hambanya yang apabila mendapat nikmat bersyukur, dan apabila diberi musibah bersabar, dan apabila berdosa beristighfar dan sentiasa bertawab kepada-Nya. Dan alhamdulillah kita telah membaca pada pertemuan yang lepas hadis yang ke-22 tentang pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, apakah pendapatmu jika aku mendirikan solat 5 waktu dan aku puasa bulan Ramadan, apakah aku akan masuk syurga? Maka jawab Rasulullah SAW, iya. Kemudian kita dapati bahawa di dalam riwayat mengatakan bahawa aku menghalalkan yang halal dan aku mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah atasnya sedikit pun. Yakni, adakah aku akan masuk syurga dalam keadaan demikian? Mungkin jawab Rasulullah SAW, ya, yakni kau akan masuk syurga dengan kau amalkan perkara-perkara tadi. Dan keterangan bahawa ulama menjadikan hadis ini dan memberikan hukum, yakni tajuk bahawa seorang yang mencukupi dengan perbuatan-perbuatan yang fardu sahaja akan memasukkannya ke dalam syurga. Al-iqtisar 'alal fara'id yudkhilul jannah. Dan ini adalah hadis yang sangat agung, yang telah diterangkan disebabkan ia memberikan kita satu kaedah, satu pemandangan tentang Islam walaupun banyak cabangnya dalam amalan, dalam muamalah, dalam akhlak dan lain-lain lagi. Tetapi hakikatnya Islam itu datang dengan perkara yang sangat mudah, dapat dilaksanakan oleh semua, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaksa, membebankan seseorang itu melainkan apa yang dia mampu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan suatu jiwa itu melainkan apa yang dia mampu. Dan Allah SWT berfirman, fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kamu kepada Allah ikut apa yang kamu mampu. Ini sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh seorang hamba itu, maka dia tidak diwajibkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebab-sebab untuk seorang hamba itu mendapat syurganya. Dan di dalam hadis ini jelas bahawa mencukupi dengan perkara yang difardhukan Allah Subhanahu wa taala atas orang itu walaupun dia tidak melaksanakan apa-apa amalan lain yang tidak fardu, yang sunat hukumnya, maka ia cukup untuk memasukkannya ke dalam syurga. Walau bagaimanapun kan kita terangkan bahawa di sana ada syarat-syarat, ada syarat-syarat, dan hadis itu menerangkan beberapa amalan daripada rukun Islam, iaitu solat al-maktubat, solat yang diwajibkan, itu solat 5 waktu. Dan keterangkan termasuk sekali solat Jumaat. Solat Jumaat adalah solat yang fardu, menggantikan solat Zuhur. Kemudian puasum tu Ramadan, yakni puasa dalam bulan Ramadan. Inilah satu-satunya puasa yang wajib. Dalam setahun diwajibkan seorang berpuasa sebulan sahaja ke bulan Ramadan. Dan tidak disebutkan zakat, tidak disebutkan haji, bahkan tidak disebutkan juga 2 kalimah syahadah. Kemudian beliau berkata, aku menghalalkan yang halal dan aku mengharamkan yang haram, aku tidak menambah atas sedikit pun, apakah aku akan masuk syurga. Jadi ini saja yang disebutkan di dalam hadis dan telah diterangkan dalam kalimat dalam kata-kata sahabat ini, aku menghalalkan yang halal, aku mengharamkan yang haram, mengandungi makna dia melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib. Dan dia meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang haram. Sebab perkara yang bertentangan dengan yang haram adalah sesuatu ataupun setiap perkara yang Allah perintahkan, yang Allah izinkan. Jadi bukan sekadar makan minum sahaja. Pakaian yang halal termasuk juga adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika seseorang beramal dengan amalan-amalan ini ditambah dengan asas kepada amalan-amalan ini, iaitu dua kalimat syahadah, iman kepada Allah SWT dengan iman yang wajib, mentauhidkan Allah SWT, maka ketika itu dia akan masuk ke dalam syurga. Terterangkan masuk syurga di sini artinya masuk syurga dalam keadaan selamat, dalam keadaan berjaya. Jadi tidak terkena apa-apa hukuman, tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Nah. Jadi ayat ataupun hadis ini seolah-olah memberikan harapan kepada seorang yang mungkin ada kekurangan di dalam mengerjakan yang sunnah. Jadi kita berikan dia harapan, walaupun begitu jika engkau konsisten istiqamah dalam mengerjakan yang fardhu yang wajib-wajib, maka engkau tetap akan berjaya di Allah. Cuma tidak akan sama darajat kamu dengan orang yang banyak melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Sebab terdapat dalam hadis-hadis lain bahawa Allah SWT dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahawa tidaklah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah SWT bagi seorang hamba apabila dia nak dekatkan diri kepada Allah SWT melainkan dengan apa yang diperbukan atas. Kemudian apabila dibanyakkan amalan-amalan selepas fardu, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan tidaklah seorang hamba aku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah melainkan aku akan mencintainya, illa ahbabtu. Jadi ini menunjukkan bahawa untuk mencapai darajat yang lebih tinggi, maka seorang itu adalah banyak amalan sunnah. Walau bagaimanapun tetap kita tak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Tidak boleh kita, sebagaimana kita tak boleh haramkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, begitu juga kita tak boleh wajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasul. Yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tidak ada yang berhak untuk mewajibkan sesuatu, mensunnahkan sesuatu kecuali Allah SWT. Tidak boleh datang seorang dan berkata ini wajib tanpa dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan itu juga tidak boleh seorang itu datang berkata ini sunnah tanpa dia mendatang dan apa-apa dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Mana dalil? Kenapa ini sunnah? Kenapa zikir ini sunnah? Mana dalil? Adakah kau berhak untuk memberikan syariat selain Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Am lahum syurakaa'u syara'u lahum min ad-diin ma lam ya'lam bihi Allah." Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang mensyariatkan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Dalil bahawa syariatkan sesuatu apa juga hukum, maka semuanya perlu izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas apabila kita faham hal ini, kita dapat menolak hujah ataupun dakwaan sebahagian orang bahawa bila dia beramal dengan amalan yang fardu, dia tidak melaksanakan amalan sunnah. Tapi kalau dia melaksanakan yang haram, tetap tidak mengaku. Dia tetap boleh guna kan dakwaan itu, hujah itu. Sebab hadis ini mensyaratkan dia mengharapkan yang haram. Dan hadis ini juga tidak mengatakan dia tidak perlu melaksanakan kewajipan-kewajipan lain, sebab dia menghalalkan yang haram. Jadi sebab itu ulama mengatakan di dalam hadis-hadis yang menerangkan bahawa seorang itu boleh masuk syurga hanya dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahawa ini saja cukup masuk syurga dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita tidak perlu peduli tentang amalan-amalan yang lain, kita tidak perlu tentang halal dan haram, maka kita katakan ini satu kesilapan yang besar. Walaupun hadis seperti itu banyak yang mengatakan siapa yang meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah SWT, maka dia akan masuk syurga. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man mata yu'minu billahi dakhala al-jannah. Man mata lam yushrik billahi dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal dunia beriman kepada Allah, dia masuk syurga. Siapa yang mati tidak mensyirikkan Allah, dia masuk syurga. Hadis-hadis yang sahih tentang hal ini. Jadi jawabnya begini, beriman, mati dalam keadaan beriman kepada Allah SWT ini, mentauhidkan Allah SWT ini, terdapat beberapa keadaan. Yang pertama, dia meninggal dunia dalam keadaan tauhid yang sempurna, dalam keimanan yang sempurna. Jadi tidak bercampur aduk dengan syirik. Kemudian orang yang meninggal dalam keadaan demikian, yang tidak mensyirikkan Allah SWT ini, dia juga ada beberapa kemungkinan. Sama ada dia ada kekurangan dalam amalannya, jadi ada kewajipan yang tidak dilaksanakan, ada larangan yang tidak tinggalkan. Mungkin dia buat dosa besar, mungkin dia meninggalkan suatu ada perintah Allah. Tapi yang penting dia mati dalam keadaan tauhid. Baik, maka kata ulama, orang ini tetap akan masuk syurga sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Tetapi apakah dia akan masuk syurga dalam keadaan selamat? Ya, ini dia tidak akan dihukum dulu di dalam api neraka. Jawabnya tidak. Sebab kita ada hadis-hadis lain yang mengancam siapa yang mengamalkan amalan-amalan yang diharamkan ini, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Quran banyak. Orang yang berzina hukumnya begitu. Orang yang membunuh orang hukumnya begini. Ini akan diazabkan dalam api neraka. Siapa yang berdusta, siapa yang ada kesombongan di dalam hatinya, maka dia tidak akan masuk surga. Siapa yang berhasil kepada ibu bapa, dan macam-macam lagi dosa-dosa yang mana diancamkan padanya api neraka. Jadi orang-orang ini masuk surga, tetapi dia tidak masuk dalam keadaan selamat. Dia kena masuk neraka dahulu, melainkan Allah SWT berhendaki untuk mengampunkannya. Baik. Maka di sini masuk syurga, ibarat syurga itu ada pintu, kata ulama. Dan pintu itu dikunci, dan tentu kunci untuk membuka. Maka kuncinya adalah la ilaha illallah, ya ini tauhid. Tetapi setakat kunci saja, tanpa giginya tetap tidak akan dapat membuka pintu syurga tersebut. Dan giginya adalah rukun-rukun Islam dan perkara yang diwajibkan Allah SWT atas hamba. Seorang yang datang dengan kunci, dengan giginya, maka barulah dia dapat membuka pintu. Jadi sini menunjukkan kepentingannya tauhid pertama sekali, tapi juga tidak mengurangkan kepentingan perkara-perkara yang diwajibkan Allah Subhanahu Wa Taala atas. Jadi tidak mungkin seorang itu mendakwa apa pun aku lakukan, apa pun dosa yang aku buat, aku tetap akan masuk surga dengan cara aku mati dalam keadaan iman dan Islam. Nah, kita katakan apa? Kamu masuk surga, tapi mungkin kamu masuk dalam keadaan tidak selamat, kamu masuk neraka. Dan masuk neraka bukan perkara yang ringan. Maka itu sangat panas. Seorang yang mencapatkan batu daripada tebing api neraka, batu itu masuk ke dalam selama 70 tahun. Dan di dalamnya api yang sangat panas, yang membakar hati-hati. Dan di atasnya ditutup pintu surga, pintu neraka itu dengan api. Tattali'u 'ala afidah. Api itu membakar hati-hati manusia. 'Alaiha narun muqsadah. Dan di atas neraka itu ada api yang tertutup. Pintunya adalah api itu. Dan orang yang masuk api neraka itu akan masuk waktu yang sangat lama. Lagi tiga pihak ahqabah, dia akan kekal dalamnya pada masa yang sangat lama. Barulah dikeluarkan sebab satu hari di hari kiamat, seperti 1,000 tahun di dunia. Jadi kita tentu tidak inginkan masuk surga dalam keadaan itu. Yang ini masuk api neraka dulu baru masuk syurga. Ini bukan orang yang berjaya. Orang yang berjaya adalah orang yang diselamatkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Itulah orang yang berjaya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Baru dia berjaya. Wahai hayat dunia illa majaa'ul ghurur. Dan tidaklah kesenangan dunia ini melainkan hiasan yang menipu. Nah, jadi insyaallah kita akan kita selesai menguraikan hadis tadi dengan pada hadis yang berikutnya, itu hadis yang ke-23. Berkata sekarang kita rahimahullah taala Al-Hafiz Yahya dengan Zakaria Nawawi rahimahullah taala an Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qubur syatru al-iman walhamdulillahi tamlatu al-mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal-ard والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موهبها رواه مسلم. Yang maksudnya dari sahabat yang bernama Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kesucian itu adalah separuh daripada iman. Dan alhamdulillah itu memenuhi al-mizan. Dan subhanallah wa alhamdulillah, keduanya memenuhi atau ia memenuhi apa yang di antara langit dan bumi. Dan solat itu adalah nur, dan sedekah itu adalah Burhan, dan kesabaran itu adalah cahaya atau lampu, dan Quran adalah hujjah untukmu atau atasmu. Semua manusia keluar pagi-pagi, maka ada yang menjual dirinya, mereka menjual dirinya, dan ada yang membebaskannya atau mencelakakannya. Hadis itu ada oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam kitab sahihnya. Jadi hadis yang masyhur. menerangkan banyak perkara. Kita lihat dalam hadis ini ada banyak perkara yang sangat penting, bermula dengan at-tuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan hadis ini dengan khabar tentang at-tuhur. At-tuhur, kesucian. Bila disebutkan tuhur dengan baris depan itu, maknanya perbuatan mensucikan. Kalau tuhur dengan baris atas, artinya air yang digunakan untuk bersuci. Jadi maksud di sini adalah perbuatan mensucikan itu adalah syatrul iman, bahagian dari keimanan. Tuhan, walhamdulillah kita belakul mizan. Kita akan perhatikan bahagian yang pertama di dalam hadis. Apakah kata-kata ulama mentafsirkan makna kesucian itu separuh daripada iman? Maka sebahagian mereka berkata bahawa kesucian itu artinya adalah meninggalkan dosa-dosa. Dan Islam itu atau iman itu hanya dua, sama ada kita melakukan ataupun kita meninggalkan. Sama ada kita melakukan ketaatan ataupun kita meninggalkan yang haram. Dan yang haram itu semua dosa. Dan at-tahur mensucikan, maksud boleh dimaksudkan dengan mensucikan diri daripada dosa-dosa dengan kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi dengan itu sesuailah makna at-tahur syatrul iman, mensucikan diri daripada dosa adalah sebahagian daripada iman. Walau bagaimanapun, kata ulama, pendapat ini boleh dipertikaikan. Walaupun mungkin dapat kurang, mungkin kita tambahkan satu lagi dalil untuk mereka bahawa mensuci di sini dimaksudkan mensuci diri daripada dosa. Firman Allah Subhanahu wa taala, innahum unasu yataqarrun. Apabila Allah Subhanahu wa taala khabarkan tentang kisah Nabi Lut alaihi salam, Nabi Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun daripada sebelum kamu. Kamu mendatangi lelaki, kamu lelaki mendatangi lelaki, Hindu ni nisa, kamu tak datang wanita. Jadi jawab kaumnya, famakana jawab kaumihi illa anqalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Jawab mereka, keluarkanlah keluarga Lut daripada kampung halaman kamu, sesungguhnya dia adalah orang yang mutatahhar, yakni nak bersihkan diri daripada dosa. Sebahagian daripada tafsir sebahagian daripada ulama. Walau bagaimanapun, kata ulama lain pula, membersihkan diri daripada dosa adalah satu tafsiran yang tidak tepat. Kerana di dalam riwayat lain terdapat lafaz al-wudu syatrul iman. Itu wudu itu adalah sebahagian daripada keimanan. Dan dalam riwayat lain pula, isbahul wudu syatrul iman, menyempurnakan wudu adalah sebahagian daripada iman. Jadi tahur, mensucikan di sini bukan sembarang pensucian, tetapi ialah pensucian dengan apa? Dengan berwudu, dengan air. Ini pensucian zahir. Dan kita tahu bahawa jika terdapat riwayat yang menerangkan riwayat lain yang mungkin maknanya boleh ada dua atau lebih makna, maka kita mesti mentafsirkan riwayat yang umum itu dengan riwayat yang menerangkan al-mufassir. Jadi dalam hadis lain menafsirkan pula makna makna kesucian. Jadi yang benar kita mesti syarahkan hadis ini mengikut apa? Mengikut makna wudu itu adalah separuh daripada keimanan. Jadi, macam mana kita nak faham wudu separuh daripada keimanan? Baik. Mereka berkata bahawa separuh di sini sebenarnya bukan maknanya. Ada beberapa macam jawapan. Sama ada separuh itu bukan semestinya setengah. Yang ini setengah, 50% ini, 50% ini, 20% wudu, 50% lagi bagian lain. Yang iman terbagi kepada 50% wudu. Sebab kita dapat timbul banyak lagi amalan-amalan termasuk iman. Jadi mereka katakan dia hanya bahagian saja, satu juzuk saja daripada keimanan. Tetapi dia dibagikan dua. Iman itu dibagikan dua, dan wudu itu sebahagian daripada keimanan. Jadi kan sebahagian lagi apa pula? Maka mereka mengatakan sebahagian lagi daripada keimanan selepas wudu adalah ibadat solat. Mana datang macam mana iman boleh jadi solat? Mereka kata dalilnya dalam Al-Quran. Lepas Allah SWT menerangkan, mengkhabarkan tentang Rasulullah SAW sentiasa melongak ke langit mengharapkan Allah SWT memalingkan kiblat daripada menghadap ke Baitul Maqdis di Syam kepada Kaabah Masjidil Haram di Makkah, maka Allah SWT menurunkan ayat dalam surah Al-Baqarah, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan tidaklah Allah mensia-siakan keimanan kamu. Sesungguhnya Allah sangat ngasih dan penyayang kepada hamba-hambanya, pada manusia. Innallaha binnasi larauful rahim. Jadi ulama semua sepakat mentafsirkan makna iman dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan iman kamu. Bahawa iman di sini adalah solat kamu. Sebab apabila kiblat telah diubah, maka ada persoalan bagaimana dengan orang-orang yang dulu solat menghadap ke Masjidil Aqsa dan ada yang telah meninggal dunia. Macam mana solatnya? Sekarang solat telah dipindahkan kiblat. Adakah diterima atau bagaimana? Atau sia-sia? Maka datanglah jawapan dari Allah SWT, tidaklah Allah mensia-siakan iman. Dan kan boleh sejak Allah SWT kata tidaklah Allah mensia-siakan solat ke. Jadi ini menunjukkan bahawa solat itu adalah iman. Allah yang panggil solat itu sebagai iman. Dan kalau solat itu iman, adakah sah solat tanpa wudu, tanpa taharah? Jawabnya tidak sah. Sahnya solat tergantung kepada wudu. Jadilah wudu itu separuh daripada keimanan, separuh daripada solat. Daripada sudut ini kita dapati bahawa tidak ada sebenarnya pertikaian. Ini lebih kuat. Pertama, riwayatnya tohur itu bukan suci dan berdosa, dia adalah wudu. Kemudian iman pula ada dalil ya, bahawa ia adalah sebahagian dan dia adalah solat. Dan tafsiran ini dihikayatkan oleh Muhammad bin Nasr al-Marwazi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya As-Solah, dalam kitab khas As-Solah, dan dia adalah ulama datang sebelum Imam Syafi'i lagi. Dia berasal daripada Ishaq bin Rahawai dari Yahya bin Adam. Jadi mereka telah mentafsirkan hadis ini dengan tafsiran ini. Dan kalau kita lihat Allah SWT dalam hadis kursi telah berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain, aku telah membagikan solat itu antara diriku dan hamba-ku kepada dua bahagian. Dan asal makna nisfain itu setengah-setengah. Sama macam hadis tadi, wuduk itu setengah daripada keimanan. Jadi ini nak datangkan bukti bahawa setengah itu tak semestinya 50%. Sebab ini maksudkan dengan solat yang dibahagikan setengah ini adalah Al-Fatihah. Sebab itu hadisnya berbunyi, apabila hamba-Mu berkata Alhamdulillah Rabbil Alamin hamidani abdi, Allah pun berkata hamba-Mu memujiku Ar-Rahmanir Rahim, hamba-Mu telah memujiku juga Asna alayya abdi. Dan apabila dia kata Maliki yaumiddin, maka hamba-Mu telah mengagungkan aku. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini dah apa ni, antara aku dan hamba-Ku dan bagi hamba-Ku aku yang dia minta. Di dalam surah Al-Mustaqim ada apa yang dia minta tu semua dikabulkan oleh Allah Subhanahuwataala. Jadi adakah maknanya solat itu dibahagikan 50%, 50%, jadi Fatihah itu dibahagikan 50%, 50% pada setiap kalimatnya? Jawabnya tidak. Yang dibahagikan adalah Fatihah itu dibagikan kepada dua, iaitu bahagian untuk Allah dan bahagian untuk hamba. Walaupun tak semestinya kalimat itu benar-benar 50%, 50%. Dan orang-orang Arab berkata bahawa as-salah nisfuha safar wa nisfuha hadar. Tahun itu separuhnya, yani setengahnya adalah safar, dan setengahnya lagi adalah hadar. Hadar maknanya tidak sabar, tidak bermusafir. Orang Arab kan biasa berpindah randah. Tapi adakah maknanya 6 bulan mereka bermusafir, 6 bulan lagi mereka duduk dalam negeri? Jawabnya tidak, tidak mestinya begitu. Cuma nak terangkan bahawa tahun, dalam satu tahun terbagi kepada dua keadaan, sama ada mereka bermusafir walaupun tak semestinya durationnya sama dengan mereka tinggal dalam negeri. Orang-orang biasa apa ni, keluar untuk berniaga dalam musim panas dan musim musim sejuk. Jadi ini semua menunjukkan bahawa maksud daripada hadis Nabi SAW ini, wudu itu adalah separuh daripada iman, setengah daripada iman, tidak semestinya maknanya dia adalah keseluruhan iman ataupun separuh yang betul-betul daripada keimanan, hanya sebahagian, bahagian daripada keimanan. Sebab itu berkata Syuraih, Qadhi Syuraih, bila ditanya bagaimana keadaan kau, maka dia berkata asbahtu wa nisfun nasi alayya rabbal, aku berpagi-pagi dan separuh manusia, jadi setengah manusia marah padaku. Kenapa orang marah dengan dia? Sebab dia qadhi, dan qadhi kerjanya menghukum dan orang. Dia ada orang bertelingkar datang ke mahkamah, dia jadi qadhi. Mesti separuh daripada mereka yang tidak dihukumkan, jadi tidak diberikan apa yang mereka minta. Orang-orang itu pasti akan marah dengan qadhi biasa. Jadi orang Arab biasa munculkan ataupun mengeluarkan kata-kata setengah, setengah manusia marah padaku dan sebagainya, setengah tahun, tapi mereka tidak maksudkan separuh sama dua bahagian. Begitu juga riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-fara'idu nisful ilm, fara'id itu setengah ilmu. Adakah maknanya betul-betul setengah ilmu? Tidak, fara'id hanya sebahagian kecil daripada keseluruhan ilmu agama. Banyak lagi ilmu agama. Tapi kenapa dia kata setengah ilmu? Sebab bila dibahagikan ilmu itu pada dua bahagian, kita dapati bahawa ia sama ada ilmu tentang kehidupan atau ilmu tentang kematian. Dan ilmu tentang kematian semuanya berkaitan dengan al-faraid. Bagaimana nak bagikan harta pusat? Maka daripada sudut ini, adakah dia separuh daripada ilmu? Ya, dia separuh daripada ilmu. Sebab kita cuma ada kehidupan, ilmu kehidupan dan ilmu lepas hidup dia ini, ilmu kematian. Bukan maknanya masalah dia sangat banyak, cabang-cabangnya sangat banyak, sehingga kita katakan dia sebut setengah daripada ilmu. Tak, ilmu itu banyak lagi. Tapi ini bila kita ambil iktibar, dibagikan ilmu itu kepada dua. Dan begitu juga satu lagi contoh, banyak kita bagikan contoh menguatkan pendapat ini. Bila kita katakan iman, maka kita dapati bahawa iman itu adalah mengerjakan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Dan tidak mungkin seorang itu dapat melaksanakan kesemua ini melainkan dengan kesabaran. Melainkan dengan kesabaran. Sebab itu datang pula kata-kata sebagian salam, bahkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, as-sabru nisful iman. Kesabaran itu separuh daripada keimanan. Bagaimana? Bukankah banyak lagi amalan-amalan daripada keimanan? Mungkin jawabnya, sebab nak laksanakan ketuntutan-tuntutan iman perlu kepada kesabaran. Baik, beberapa hadis berkaitan dengan wudu separuh daripada keimanan. Sebab wudu itu adalah separuh daripada solat. Antaranya adalah hadis Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ma min muslimin yatatahharu fa yutimmu at-tuhur alladhi kutiba alayhi fa yusalli hadhihi as-salawat al-khams illa kanat kafaratu lima bainahunna. Artinya tidaklah seorang muslim yang mensucikan dirinya kemudian dia menyempurnakan kesuciannya, yakni wuduknya, yang diwajibkan atasnya, yakni wuduk sebabkan diwajibkan Allah, kemudian dia solat lima waktu ini, hadihi as-salawatil khams, melainkan solat itu adalah kafarah antara satu dengan yang lain. Ini setiap solat adalah kafarah antara solat ini dengan solat sebelum. Bila dia solat lagi satu, ialah kafarah antara solat ini dengan solat sebelumnya. Dosa-dosa kalau dia lakukan antara satu solat dengan solat dihapuskan dengan apa? Dengan dua perkara, dengan solat. Tapi bukan dengan solat saja. Syarat solat tadi apa dia? Kata Rasulullah SAW, iaitu dengan wudu. Dan wudu itu wudu yang sempurna. Jadi setakat solat dia tak dapat. Dan menghapuskan dosa, lagi diterangkan, memang sebahagian daripada keimanan. Dan hadis daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim yatawadda'u fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'atain yuqbilu 'alayhima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Tidak ada seorang muslim yang berwudu kemudian berbaguskan wudunya kemudian berdiri dan solat dua rakaat. Dia menghadapkan hatinya dan wajahnya kepada yakni pada solat dalam solat itu melainkan wajib atasnya syurga. Hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam Al-Quran. Jadi boleh masuk syurga dengan solat. Tapi syaratnya tetap apa? Dia berwudu memperbaguskan wudu. Solat dua rakaat ialah sebab dia untuk masuk syurga. Wajabat lahul jannah. Setelah kita terangkan ada cara-cara lain lah. Laksana dia halalkan yang halal, dia haramkan yang haram. Dan terdapat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kelebihan tauhid. Tidak ada orang yang berwudu kemudian dia berkata selepas wudunya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan akan terbuka untuknya pintu syurga yang lapan. Jadi di sini menerangkan kelebihan apa? Dua perkara. Pertama adalah tauhid. Siapa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan makna la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Semua ibadat tidak boleh ditujukan melainkan kepada Allah. Setiap ibadat yang kecil, yang besar, yang zahir dan yang batin, semuanya hanyalah kepada Allah. Dan bila seorang itu memalingkan satu ibadat sahaja kepada selain Allah, maka dia tidak lagi mentauhidkan Allah. Ketika itu dia telah mensyirikkan, dia telah mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna la ilaha illallah. La ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah, illallah, melainkan Allah. Bukan tiada Tuhan selain Allah. Tuhan banyak selain Allah. Orang sembah patung, orang sembah matahari bulan, orang sembah pokok, dan orang sembah bintang. Ada yang sembah manusia, ada sembah nabi-nabi, ada sembah orang-orang soleh, wali dan sebagainya. Ada orang sembah orang jahat pun sembah juga. Sebagai Allah, Tuhan banyak selain Allah. Kita mungkin kita tafsirkan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Sebab hakikatnya banyak Tuhan selain Allah. Jadi tafsiran yang benar adalah la ilaha, maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah. Misalnya tambah berhak disembah kecuali Allah. Tuhan banyak, tapi yang berhak disembah hanya Allah sahaja. Jadi tak boleh kita serahkan ibadat itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun berapa dekat kedudukannya di sisi Allah, walaupun dia malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak boleh kita panggil wahai Jibril tolong aku, wahai Mikail tolong aku, selamatkanlah, ampunkanlah dosa. Begitu juga Nabi, tak boleh kita panggil ya Rasulullah selamatkanlah, ampunkanlah dosa. Kepada setiap umat, ya kaum, seorang rasul yang berkata kepada mereka, "Uhbudullah, hendaklah kamu ani'budullah, sembahlah kamu kepada Allah sahaja, dan tinggalkanlah syirik, wajtanibut taghut, segala yang disembah selain Allah." Tetapi kita dapati dalam hadis kita tadi, orang yang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dibukakan pintu syurga yang 8 untuknya. Masuk daripada mana-mana pintu yang dia suka. Syaratnya apa? Apabila dia berwuduk, kemudian dia banguskan wuduknya, lepas wuduk dia baca doa wuduk yang senang, dalam dia ada la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nak tambah lagi dalam riwayat ini, Allahumma tawwabi, Allahumma ja'alni minat tawwabi wa ja'alni minat mustafa. Jadi ini semua menunjukkan kepentingan apa? Berwudu at-tuhur. Dan kalau kita bahagikan daripada sudut lain pula, kebersihan ini terbagi kepada dua. Satu kebersihan jasmani, fizikal, dan satu lagi adalah kebersihan batin. Dan keseluruhannya itu adalah termasuk daripada keimanan. Jadi jelas makna at-tuhur syatrul iman di sini, bersuci itu sebahagian daripada keimanan. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuhafizu 'ala al-wudhu'i illa mu'min. Tidaklah yang memelihara atas wudhu'nya, memelihara wudhu'nya, melainkan orang yang mukmin. Orang tak tahu dia dah wuduk ke belum, yang ini masih lagi ada wuduk ke tidak. Sebab membatalkan wuduk ni, perkara yang batalkan wuduk ni, ada yang kita tak tahu. Jadi kalau dia sentiasa bila batal wuduknya, dia perbaharui wuduknya, menunjukkan apa ni? Dalam hatinya ada keimanan. Jadi wuduknya bukan sembarangan, besar maknanya dalam agama Islam. Maka benarlah sabda Rasulullah SAW, "At-tuhuru syatrul iman." Tapi dimaksudkan wudu di sini bukanlah sekadar perbuatan rutin membasuh wajahnya, kemudian tangan, baik kepala, sapukan kepala, telinga, kemudian basuh kedua kaki. Itu ibadah. Tetapi ia juga sebenarnya mengingatkan seorang yang berwudu itu bahawa kalaulah dia nak menghadap Allah SWT dalam keadaan badannya suci bersih, begitu juga lebih-lebih lagi hatinya hendaklah suci bersih bila menghadap kepada Allah SWT. Jadi sebab itu kita disuruh berulang-ulang untuk berwudu. Jadi ini semua dalil ataupun hujah menerangkan bahawa at-tuhur syatrul iman, bahawa bersuci itu, berwudu itu adalah separuh ataupun setengah daripada keimanan dengan makna-makna yang kita terangkan tadi. Dan insyaAllah itu yang kita sempat. Banyak lagi anasir-anasir hadis ini kita akan sambung pada Jumaat kita datang. قل قولي هذا استغفر الله لي ولي ولكم لسائر المؤمنين والمؤمنات انه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله